tepung di batas kota. Kesangka menjaga jadi memiti kepilah nanya ke Bandung mobil rumah. Mari ngantong osan ngalor hidup ngobrol rencana tujuan. Hati deg-degan rada ingis nyatet alamat sana. Seminggu saprakari tersangka maneh nagana bekililah hati mantan terus jadi papa caman. Patepung di batas kota lalakon urang duaan mumpareng jaga laksana harapan pinanggih baca. Harapan pinanggih baca.